Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi bayani qawli Allah 'azza wa jalla: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Berkata mu'alif rahimahullah, di dalam penjelasan firman Allah Ta'ala yang artinya, tidaklah dari makhluk binatang di muka bumi ini, binatang darat maupun, dan tidak pula burung yang terbang dengan kedua sayapnya, binatang al-hawaiyah yang terbang di hawa, di udara. Illa umamun amsalukum, melainkan keadaan mereka juga umat-umat seperti kalian. Asnaf musannafah tu'rafu bi asma'iha. Keadaan mereka itu bermacam-macam, yang dikenali sesuai nama-namanya. Ada binatang, binatang darat dari kambing misalkan. Kambing itu sendiri memiliki asnaf, bermacam-macam ras. Ada kambing kacang, kambing etawa. Etawa juga ada etawa Kaligesing, ada etawa Senduro. Masing-masing memiliki asnaf, golongan-golongan, ras-ras. Maupun dari jenis kelinci misalkan, itu pun bermacam-macam. Demikian pula dari jenis burung, keadaannya pun sama, asnaf musannafah. Dari jenis burung perkutut atau burung emprit atau burung gagak, sekian banyak macam, burung elang dan seterusnya. Sebagaimana keadaan kalian manusia juga bermacam-macam rasnya. Ada dari bangsa Arab dan non-Arab, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, dan seterusnya. Yang itu semua barakallahu fikum menunjukkan tentang kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ma farratna fil kitab min syai. Tidaklah semua itu terluputkan di dalam kitab catatan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tidak ada yang terluputkan, semua tercatat. Ini merupakan salah satu dari maratib al-iman bil qadar, yaitu al-kitabah. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Tolong diam ya, jangan ngobrol sendiri ya, mengganggu konsentrasi saya. Diam. Kalian sudah saya kasih waktu. Sekarang waktu untuk apa? Sama-sama kita talabul ilm. Baik dari kalangan anak-anak maupun para bapak-bapak, ibu-ibu. Nam, rijalan wa nisa'an, sihoran wa kibara. Kulluna nahtaj ila al-ilm. Diam, tenang ya. Ay jami'ul hayawanat al-ardiyah wal-hawaiyah minal baha'im wal-buhush wat-tuyur kulluha umamun amsalukum. Maksud dari ayat ini, barakallahu fikum, seluruh hewan-hewan al-ardiyah yang hidup di muka bumi, yang tempatnya di muka bumi ini, wal hawaiyah maupun yang dominannya hidup di udara, yang terbang bukan yang melata. Minal bahaim, dari binatang-binatang ternak, wal wuhus maupun binatang-binatang liar, sapi, ada sapi ternak, ada sapi liar, kambing, ada kambing ternak, juga ada kambing liar. Nah, ada demikian pula kuda, ada kuda liar, bahkan ada suatu produk ya, susu kuda liar. Itu kira-kira merasnya gimana ya, liar kok. Nah, semua ada ilmunya. Wattuyur, demikian pula dari jenis burung-burung. Kulluha, seluruhnya, umamun amsalukum. Keadaan mereka adalah umat. Seperti juga kalian. Demikian pula dijelaskan oleh kota ada. Rahimahullah. At-tayr ummah, wal ins ummah, wal jin ummah. Masing-masing memiliki macam-macam yang berbeda-beda. Sapi, jenis sapi, tapi juga di dalamnya masih sekian banyak nau jenis. sapi ongol, Brahman, limusin, 6, macam-macam. Taib. Ini semua ya para kalafikum, ayat-ayat kauniyah yang menjelaskan kepada kita semua tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam kerububiyahnya, uluhiyahnya, maupun al-asma wa sifatnya. Khalaqnaha kama khalaqnakum, kami ciptakan binatang-binatang tersebut, baik binatang-binatang yang hidupnya melata di bumi ini, maupun binatang-binatang yang secara umum hidupnya di atas, kayak burung-burung, secara umum di atas, dari pohon ke pohon, sarang juga di atas. 6. Dengan berbagai macam jenis dan macamnya, Allah subhanahu wa ta'ala semata yang menciptakannya. Allah mutafaridun bil khalq wal mulk wa tadbir. Allah tunggal esa di dalam penciptaan dan kekuasaan serta kepengaturan alam semesta ini. Sehingga Allah mutafaridun pula bil uluhiyah. Wa razaqnaha kama razaqnakum, dan kami berikan rizki binatang-binatang tersebut sebagaimana kami berikan rizki kepada kalian, wahai manusia. Binatang yang demikian banyak macam dan jenisnya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin rizki mereka. Qala Allahu azza wa jal, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun yang melata di muka bumi ini melainkan Allah lah yang menjamin rizkinya, menanggung rizki-rizki mereka. Dari makhluk terbesar sampai makhluk terkecil. Di antara makhluk yang kecil kalian tahu, binatang yang nempel di ayam itu, gurem ya namanya. Coba kalau direnungkan itu, mulutnya seberapa, kalau ada limpa-limpanya seberapa, kalau ada usus-ususnya seberapa, kecil sekali. Apa kalau subhanahu wa ta'ala siapkan rizkinya? Naam, Allah siapkan rizkinya. Binatang yang besar, coba, hai, ini yang ngobrol terus ini. Ada enggak binatang yang makanannya dia mau makan pelepah, kelapa, bambu-bambu, digasak? Ada enggak? Hai, ini yang suka ribut. Ada enggak? Enggak ada. Ada, sebutin contohnya binatang apa? Berarti ngarang-ngarang antum. Ah, coba apa tadi yang menjawab ada? Apa? Apa? Gajah, masyaallah. Jadi ngarit itu bukan rumput, belarak itu loh. Pelepah-pelepah itu. pernah dulu ke Waikambas, naik gajah. Ngasih isyaratnya agar belok kanan, belok kiri, bukan pakai pecut, pakai ganco. Itu yang ganco atau gancu itu yang untuk narikin apa karung misalkan ada muatan. Kelotak kepalanya itu, belok kanan. Kelotak lagi kiri. Saya tanya sama pawangnya, apa enggak sakit? Enggak, kalau enggak pakai ini enggak kerasa dia. Masya Allah. Jadi yang bagian ngasih makan itu, maka di saat itu dikasih makan pelepah kelapa itu, belaraknya itu, sama apa namanya, pelepah itulah dimakannya. Subhanallah. Kalau dipikir-pikir, apa kuat lambungnya untuk ini. Allah Subhanahu wa taala qadirun ala dzalik. Bagi orang beriman, barakallahu fikum, dengan mentadabbur yang seperti itu akan semakin menambah keimanannya. Subhanallah. Binatang sedemikian besarnya Allah siapkan rizkinya. Demikian pula ikan-ikan yang ada di laut itu. Dari ikan terbesar sampai terkecil, Allah Subhanahu wa taala siapkan rizkinya. Manusia mereka tinggal mengambil hasil. Enggak perlu tabur benih. Enggak perlu kasih pakan. Namun yang mereka syukuri justru malah selain Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah padanya. Hanya kepada Allah dia bersyukur. Tapi kaum musyrikin justru selain Allah yang mereka syukuri. Mereka melakukan ritual-ritual. Melakukan penyembelihan binatang. Kepalanya dilemparkan ke laut. Wa nafadat fiha masyiatuna wa kudratuna kama kanat nafidatan fikum. Dan kehendak kami mengenai mereka sebagaimana kudrah kami juga mengenai mereka sebagaimana mengenai kalian. Tidaklah mereka diciptakan di alam semesta dari binatang-binatang tadi melainkan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terciptanya kita dari jenis manusia, bangsa manusia juga karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma farratna fil kitab min syai. Dan tidaklah kami luputkan di dalam Alkitab catatan min syai sedikit pun. Aima ahmalna wala aghfalna fil lawhil mahfuz syai'an minal asya. Tidaklah kami abaikan, tidaklah kami sia-siakan, dan tidaklah kami lalai pencatatan itu semua di Lauhil Mahfuz. Sedikit pun dari makhluk-makhluk tersebut semua tercatat. Bal jami'ul asya, bahkan seluruh segala sesuatu Sohiriha wa kabiriha musbatatun fil lawhil mahfuz ala ma hiya alaihi, baik makhluk yang kecil maupun yang besar, seluruhnya telah ditetapkan catatannya di lawhil mahfuz sesuai apa yang makhluk tersebut ada di atasnya. Fataqa'u jami'ul hawadis tibqa majara bihil qalam. Karena seluruhnya tercatat di lawhil mahfuz, baik makhluk yang besar maupun yang kecil, fataqa'u jami'ul hawadis, maka terjadilah seluruh kejadian-kejadian tibqa majara bihil qalam, sesuai apa yang telah tercatat oleh al-qalam, oleh pena. Wa fi hadhil ayah dalilun ala annal kitab al-awwal, dan di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya pencatatan pertama kali, qad hawa jami'al kainat, sungguh telah mencakup seluruh apa yang terjadi di alam semesta ini. Wa hadha ahadu maratibil qada wal qadar, dan ini merupakan salah satu dari tingkatan-tingkatan al-qada wal qadar. Karena mengimani takdir mencakup empat. Al-ilm, wal-kitabah, wal-masyi'ah, wal-khalaq. Al-ilm, al-kitabah, al-masyi'ah, al-khalaq. Ilmu, kita harus meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Tanamkan keyakinan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah catat. Kemudian Allah berkehendak. Dan Allah mencipta. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki si fulan tercipta di muka bumi, tidak akan terjadi. Empat-empatnya harus kita imani. Jangan sampai kita enggak mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Jangan sampai memiliki keyakinan bahwa Allah tahu ketika perkara sudah terjadi. Allah mengetahui segala sesuatu. Makan apa yang telah terjadi, wama lam yakun. Demikian pula mengetahui apa yang belum terjadi. Nah, dengan pengetahuan yang detail, rinci, walau kana kaifa yakun, bahkan Allah SWT mengetahui kalau seandainya sesuatu yang tidak terjadi itu, seandainya hal itu terjadi, Allah pun akan tahu bagaimana kejadiannya. Allah mengetahui makan, wa ma yakun, wa lam yakun, walau kana kaifa yakun. Pengetahuan yang betul-betul muhit, meliputi segala sesuatu. Setelah itu Allah catat, Allah berkehendak, dan barulah terjadi al-khalaq, penciptaan. Empat-empatnya harus diimani, barakallahu fikum. Karena itu merupakan maratib al-qadar. Wa hadha ahadu maratibil qada wal qadar, fa innaha arba'u maratiba. Karena al-qada wal qadar itu ada empat tingkatan. Ilmullahi asyamilu li jamil asya, pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala yang mencakup seluruh segala sesuatu. Ini pertama. Wa kitabuhu al-muhit bijami'il mawjudat, dan pencatatan Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi seluruh apa yang ada. Wa masyiatuhu wa kudratuhu an-nafidah al-amah li kulli syai', kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan kemampuannya yang mengenai segala sesuatu. Dan yang terakhir, wa khalquhu li jamil makhluqat hatta af'alil ibad, wa huwa khalaqakum wa ma ta'malun, kama qala azza wa jal. Dan Allah menciptakan terhadap seluruh makhluk-makhluk sampai pun amalan-amalan, perbuatan-perbuatan hamba. Ini yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini, sampai pada penjelasan beliau tentang apa, ikhwan? Maratib al-qadar. Jadi al-kitabah di sini merupakan salah satu dari maratib al-qadar yang harus kita imani, dan juga mengimani yang lainnya. Nah, yang sudah saya sebutkan empat tadi. Ini yang bisa kita ambil pelajaran malam hari ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.